Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar sahabat iDream? Kembali saya Rudi Saputra hadir hari ini menemani Anda di 1044 AM iDream Radio. Kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Nah, hari ini selama 1 jam 30 menit ke depan nanti saya akan bersama narasumber membahas tema menarik nih tentang psikologi untuk Anda hari ini. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id atau yang menggunakan Android silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store dan pastinya Anda bisa mengakses program kemudian juga kajian dan juga talk show yang kita hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Siapa bintang tamu kita hari ini? Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita ada Bapak Muhammad Iqbal, PhD. Beliau ini adalah dekan Fakultas Psikologi Mercu Buana. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Iqbal, hari ini kita membahas tema tentang apa nih Pak Iqbal? Ya, hari ini kita akan membahas tentang LGBT. Oke. Okay. Sekarang ini lagi marak, lagi banyak diperbincangkan dan juga sangat membahayakan bagi generasi muda. Betul sekali. Dan pastinya LGBT ini juga berapa tahun belakangan ini dan juga berapa waktu ini juga sangat banyak dibincangkan di Indonesia, ya Pak Iqbal ya. Yeah. Tapi sebelum kita berbicara jauh tentang LGBT di Indonesia ini, Pak Iqbal, mungkin bagaimana Pak Iqbal melihat sekarang nih fenomena LGBT yang lagi banyak dibicarakan di Indonesia? Ya, memang dengan maraknya era digital ya, sosial media, tentu saja dengan mudah penyebaran ideologi. Jadi saya menyebutnya LGBT ini sebagai ideologi. Ideologi. Ya, dia berawal dari pemahaman tentang feminisme yang membuat orang itu harus sama rata, sama tinggi, dan secara kodrat, tetapi menyengenyampingkan aspek-aspek kemanusiaan. Padahal secara fisik, secara psikologis, laki-laki dan perempuan itu tentu saja berbeda. Berbeda banget. Sama. Nah, tentu saja akhirnya mereka berkembang pesat. Dulu tahun 1950-an mereka dikenal dengan kaum homoseksual. Oke. Lalu karena homoseksual ini image-nya negatif, mereka kemudian berstrategi mengubah sebutan menjadi lebih tren ya, lebih bisa kekinian. Kekinian zaman now ya. Oke. Okay. Homoseksual zaman now, jadi mereka mengenalkan diri dengan istilah LGBT, lesbian, biseksual, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Pak Iqbal sendiri melihat kalau dunia psikolog sendiri, psikologi sendiri melihat LGBT ini seperti apa sih, Pak Iqbal sebenarnya? Iya, ini sebenarnya ketidakmampuan orang-orang untuk mengendalikan diri dan hawa nafsunya. Sama seperti misalnya jatuh cinta itu adalah lumrah, tapi mencintai istri orang itu nggak boleh. Kira-kira begitu. Karena tidak ada satu agama pun itu yang membolehkan atau melegalkan hubungan seksual sejenis. Karena manusia diciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Nah, ini tentu saja yang menjadi harus perhatian kita bersama, bahwa ini adalah orang-orang yang setelah saya lakukan banyak konseling kepada mereka, ciri-ciri mereka ternyata pertama mereka adalah orang-orang yang adiksi pornografi. Jadi sejak kecil bahkan mereka, bahkan klien saya itu ada yang sampai sehari 3 kali kalau nggak nonton dia pusing itu. Mayoritas klien saya 90% ya itu adalah klien LGBT yang kecanduan pornografi. Itu salah satu variabel pentingnya. Dorongan-dorong ini. Kedua, saya dari ada 50 klien saya yang saya lakukan intervensi konseling, tidak satu pun itu genetik. Semuanya karena faktor lingkungan. Semuanya terjadi karena faktor keadaan. Mereka hidup normal dari kecil, mana ada orang dari berjalan kecil normal langsung melambai, enggak ada. Betul. Dengan normal. Seperti karena layaknya, pengaruh lingkungan, pola asuh. Yang kedua dari pornografi tadi, yang kedua adalah tentang perlakuan ya, ini penting. Ada seorang ibu yang menginginkan anak perempuan, tapi yang lahir laki-laki. Lalu diperlakukan seperti perempuan. Itu terjadi. Atau misalnya seorang anak yang ayahnya itu ada, tapi tidak pernah memiliki peran dalam hidupnya. Oke. Tidak pernah ngajak dia bicara, tidak pernah ngajak dia bermain. Akhirnya dengan mudah pergaulan-pergaulan lingkungan bebas dia mengikuti saja. Oke. Yang ketiga, yang keempat misalnya juga adalah faktor pengalaman masa lalu ya, di mana dia melihat sosok ayah yang keras, kasar, memukuli ibunya. Ini membuat dia membenci sosok seorang pria dalam hidupnya. Sehingga dia ada juga masalah-masalah trauma-trauma masa lalu, pernah dikecewakan pacar dan lain-lain. Karena lagi-lagi saya mengatakan ini lingkungan karena contoh orang di penjara. Orang di penjara itu kan dia hidup normal awalnya. Punya anak, punya istri. Lalu kenapa dia menjadi homoseksual? Karena keadaan. Sama seperti orang-orang di sekolah asrama. Itu bukan dorongan dari awal bahwa dia suka sejenis, karena keadaan gitu. Karena yang dilihat itu-itu doang ya. Iya. Dan dia tidak punya pilihan gitu. Oke. Seperti itu. Nah, dorongan seksual yang besar akibat pornografi inilah yang membuat orang akhirnya tidak mampu mengendalikan dirinya. Tidak mampu. Kemudian sekarang akses layanan homoseksual itu sangat mudah sekarang. Di fitness, panti pijat, di salon-salon banci. Itu sangat banyak sekali layanan-layanan homoseksual yang mudah, murah, dan cepat. Oke. Mereka sekarang sudah terang-terang, bahkan mereka sekarang layanannya online. Saya menemukan dari cerita-cerita klien saya, mereka punya aplikasi khusus untuk misalnya massage khusus homoseksual, apa namanya, salon khusus homoseksual, dan itu terjadi. Fitness khusus homoseksual. Dan ini mereka sangat membahayakan karena mereka sudah mulai terbuka. Yang khawatir adalah anak-anak remaja yang confused, kebingungan. Apakah saya ini, kok saya suka ya? Ada seorang kasus gini, ada anak SD yang dia suka sama gurunya, laki-laki. Dia laki-laki juga, dia deg-degan kalau ngeliat gurunya. Ternyata setelah kita dalami, ternyata anak itu ibunya pekerja salon, perias artis. Dan dia sering diajak, karena bapak ibunya sudah bercerai. Dan ternyata di perias artis itu banyak lingkungan bencong. Iya, isinya itu doang ya. Homoseksual. Dan dia akhirnya mengikut gitu. Okay. Jadi tidak ada genetik. Okay, berarti ada lagi kasus dari Sintang, Kalimantan Barat yang saya tangani itu, dia anak ini hidup normal. Lalu bapak ibunya sibuk di pasar. Jadi dia menemani menjaga warung toko sepatu gitu. Nah ternyata karena panas dia sering menonton TV di tetangga toko itu, salon waria. Dan sama waria itu dia diajarkan video porno, diajarkan berdandan seperti waria, jadi waria dia. Oke. Seperti itu. Begitu, karena lingkungan berarti bisa dibilang, sahabat ini bisa ditekan bahwa ini tidak ada genetik, tidak ada keturunan ya, Pak Iqbal ya. Tapi kalau sebenarnya bisa dilihat nggak sih kita sebagai orang-orang biasa bisa membedakan, bisa melihat nggak secara fisik, atau mungkin kalau biseksual atau transgender mungkin kita bisa lihat. Kalau yang lain misal lesbian, biseksual, Jadi gay. Dalam homoseksual itu ada namanya buci dan femi. Buci itu dia berperan sebagai laki-lakinya, femi sebagai perempuannya. Oke. Nah, kalau dia femi, kita mudah melihatnya. Kalau dari laki-laki ya, dari gay ya, dari cara dandanannya, jalannya, dia bahkan melebihi perempuan. Oke. Nah, tapi kalau dia lesbian, dia kalau bucinya itu memang dia seperti jantan gitu ya, orang laki perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Itu mudah terlihat dari rambutnya cepat, bahkan ada yang sampai melilit payudaranya supaya tidak kelihatan gitu. Jadi ini memang kasus-kasus yang terjadi memang karena faktor-faktor sosial dan lingkungan. Genetik pun ada, misalnya kasus yang ditemui teman saya seorang dokter yang dia punya klien yang ganteng, normal, tapi dia kok nggak suka perempuan. Ternyata dia memiliki salah satu penyakit, kemudian harus minum obat tertentu, dan obat itu ternyata menyedot hormon kelaki-lakiannya, sehingga dia tidak tertarik. Nah itu mungkin ada, itu kasus. Tapi bukan genetiknya, karena semua orang terlahir dengan normal. Seperti itu. Oke, baik. Kita break dulu Pak Iqbal, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita di hari ini, sahabat Edim. Pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM Edim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM Edim Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat Edream masih di 1044 AM Edream Radio, dan kita masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, Psikologi Keluarga bersama narasumber kita ada Pak Iqbal. Hari ini kita membahas tentang LGBT. Nah Pak Iqbal, kalau kita apa kebalik lagi nih, dari LGBT sendiri kan ada empat itu, lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu seperti apa ini? Sebenarnya apakah sama ini? Kan ada biseksual, gay, transgender. Ya, intinya adalah orang-orang yang mau melakukan hubungan seksual sama sejenis. Okay. Tapi kayak lesbian ya memang fenomena ini juga sangat memprihatinkan. Karena banyak kasus-kasus yang kami tangani juga berawal dari ke masa lalu lah. Okay. Masa lalu yang dia itu memiliki mulai dari traumatik, mulai dari apa namanya pengalaman hidup. Tapi ada juga beberapa kasus yang saya temukan, mereka ini adalah korban. Ada seorang klien saya lagi hamil 6 bulan nangis-nangis datang. Dia bilang mantan pacar saya itu mau nikah. Apa dibilang punya pacar lagi dan dia enggak terima. Padahal dia sudah punya suami, dia lagi hamil. Saya tanya, "Emang kok kan ibu udah punya suami?" Kok ibu mana? Ya mantan saya perempuan juga pak katanya. Jadi ternyata dia bilang saya itu awalnya hidup normal pak. Saya punya pacar. Lalu ada orang ketika awal-awal ada Facebook itu mendekati saya, ngajak kenalan, kemudian ngajak makan, saya dibeliin baju, saya dilayani seperti adik kandungnya, lalu saya diberikan semua apa yang saya inginkan. Lama-lama dia mengungkapkan cintanya dan saya merasakan tertarik. Lalu saya dikenalkan video porno lesbian sama dia dan akhirnya saya sangat mencintainya. Jadi banyak juga homoseksual ini mencari mangsa. Makanya hati-hati kepada adik-adik remaja yang suka sosial media, yang suka menampilkan foto-foto yang cantik, bersih. Itu salah satu target mereka. Yang kedua ada juga kasus-kasus di mana anak mahasiswa yang datang ke saya, dua orang dari salah satu PTS di Jakarta yang dia itu normal, punya pacar. Lalu lagi-lagi ada om-om mungkin ya yang ngajak kenalan, ngasih baju, ngasih uang kuliah. Lalu dia diajak jalan, lalu dibelai-belai, lama-lama dia menyukai. Akhirnya muncul juga dorongan homoseksualnya. Okay. Nah, ini artinya kita tidak boleh diam karena komunitas ini sangat gesit, gencar mencari mangsa baru. Dan ini sangat berbahaya bagi generasi-generasi muda kita. Okay. Nah apa bisa dibilang perilaku LGBT ini bisa dibilang gangguan jiwa nggak Pak Iqbal? Ya, kalau Ikatan Psikiatri Indonesia sudah mengatakan mengkategorikan LGBT ini menjadi dalam kategori ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Oke. Walaupun mereka selalu berpendapat kan dalam PPDJ, panduan diagnostik psikologi, bahwa itu sudah dihapus. Padahal penghapusan itu karena faktor politis, karena beberapa orang dari penyusun itu adalah bagian dari LGBT. Mempolitisasi ilmu pengetahuan. Ini saja sangat berbahaya. Oke. Seperti itu. Okay. Jadi kalau psikiatri mengujudnya dengan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Kenapa? Karena tidak memahami norma. Sudah dibilang di kelas ini tidak boleh ngerokok, malah dia ngerokok. Itu namanya dengan dia memiliki masalah kesehatan mental. Kenapa tidak memahami norma dan nilai? Karena Indonesia sebagai negara Pancasila sudah punya konsensus. Kita negara beragama, memiliki nilai moral dan etika. Perilaku LGBT bertentangan sama Pancasila. Kalau ada orang masih bertentangan Pancasila dengan hidup dan dia mengkampanyekan, itu tentu saja harus dihentikan. Oke, baik. Berarti memang sudah masuk tergolong gangguan jiwa ya. Sahabat ini. Nah, apa benar nggak sih Pak Iqbal, ada yang bilang juga kalau LGBT atau perilaku menyimpang LGBT ini bisa menular? Iya, menularnya dalam arti perilaku ya. Perilaku sama seperti orang kagetan ya. Kalau kita kumpul sama orang kagetan, kita lama-lama jadi kagetan juga. Latah gitu ya. Latah. Sama seperti orang-orang yang suka ngomong jorok. Kalau kita berkumpul terus sama orang ngomong jorok, lama-lama kita terbawa. Sama begitu juga kalau kita berkumpul sama banci, lama-lama perilaku banci itu terbawa juga. Oke. Mungkin lama-lama awalnya hanya gerakan tubuh, gestur. Tapi lama-lama akhirnya kita akan mencoba apa yang mereka lakukan. Karena saya menemukan kasus dari komunitas LGBT ini, mereka bukan hanya sekedar hubungan seksual sejenis. Pasangannya adalah miras, narkoba. Yang mereka ceritakan ke saya begitu. Jadi banyak pasangan-pasangan gay mereka itu yang sebenarnya stres dan depresi. Kenapa mereka kok melakukan ini? Okay. Dan itu sangat berbahaya bagi remaja kita. Okay. Dan ini prosesnya itu penularannya seperti apa Pak Iqbal? Dan biasanya dalam jangka waktu berapa seseorang ini bisa menular? Jadi setiap LGBT orang ketika melakukan orientasi seksual itu perubahannya itu ada tahapannya. Yang pertama mereka confused dulu. Okay. Sama seperti orang mengatakan bahwa ada orang jelek, lalu dikatakan ada 10 orang mengatakan kamu ganteng, maka dia lama-lama menganggap dirinya ganteng. Okay. Sama seperti itu, kalau ada orang 10 orang di lingkungan bahwa LGBT itu boleh, dia lama-lama membenarkan itu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya jangan sekali-sekali mendekati ataupun bergabung pada komunitas ini. Karena komunitas ini banyak sekali secara hidden. Hmm. Mereka terus bergerak mencari mangsa. Mereka banyak buat event. Mereka punya komunitas yang sangat agresif. Oke. Kemudian lagi prosesnya? Kemudian seperti apa lagi, Pak Ibal? Prosesnya kemudian mereka mulai dengan pendekatan uang biasanya. Hmm. Mereka punya hadiah. Mereka punya sesuatu yang mereka berikan. Jadi kita bukan menebar kebencian, tapi kita waspada. Hmm. Karena ini sangat berbahaya dan mengganggu keutuhan bangsa kita. Bayangkan kalau LGBT dilegalkan, tidak ada orang yang mau menikah, tidak ada anak yang lahir di Indonesia ini, maka Indonesia akan punah. Jadi saya sering juga dikatakan, oh ini menebar kebencian. Bukan menebar kebencian. Kita tidak menginginkan mereka dibasmi, kita inginkan mereka dibina dan melakukan perubahan. Dan tidak boleh ada orang yang mengkampanyekan bahwa homoseksual itu dilegalkan. Hmm. Itu sangat berbahaya dan itu harus dipidana. Karena dia sudah menebarkan perilaku buruk kepada masyarakat. Oke, baik. Dan pastinya bagaimana nanti orang tua agar anak-anak Indonesia atau anak-anak mereka bisa terhindar dari LGBT? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, Pak Iqbal. Dan pastinya untuk Anda, sahabat iDream, tetap di 1044 AM iDream Radio. Dan saya aja kembali, yang ingin bergabung silakan di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044. Saya akan kembali untuk Anda saat lagi. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan saya masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Hari ini kita membahas tentang LGBT. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal di sesi sebelumnya bahwa ternyata ini bukan masalah genetik ya. Jadi perlu ditekani lagi untuk orang tua dan juga sahabat iDream di rumah, ini bukan masalah genetik, tapi tergantung bagaimana pergaulan, pengaruh dari lingkungan lah yang akhirnya menyebabkan orang-orang yang tadinya ya dalam perlakuan baik atau dalam keadaan normal akhirnya bisa terjerat dengan LGBT ini. Nah ini yang perlu diwaspadai juga oleh orang tua nih Pak Iqbal, agar anak-anak ini tidak tertular dengan LGBT ini, karena juga tadi seperti Pak Iqbal bilang komunitasnya juga cukup banyak dan pastinya mereka mencari anggota-anggota baru nih untuk mengembangkan LGBT di Indonesia. Jadi apa ini yang harus dilakukan orang tua agar anak-anak bisa terhindar dari yang namanya LGBT? Ya jadi memang orang tua harus senantiasa mengawal sosial media anaknya. Tidak boleh anak di bawah 14 tahun itu memiliki HP sendiri menurut saya. Karena dari situlah sumbernya. Ketika anak-anak di bawah 14 tahun memegang, itu bisa menyebabkan mereka melayari semua informasi. Dan anak yang terlalu banyak menerima informasi juga gak bagus. Karena kapasitas otak kita juga terbatas, semua masuk akhirnya penuh dan itu berbahaya juga. Karena tidak memfilter. Jadi yang harus dilakukan orang tua, ayah bunda sekalian adalah awasilah, batasilah. Karena anak-anak yang bergaung di sosial media ini, mereka akan mudah sekali menjadi korban. Korban penipuan, korban pelecehan seksual, korban fotonya diedit orang, dengan vulgarnya mereka memajang fotonya, itu sangat berbahaya sebenarnya. Karena akan jadikan para pedofil mencari mangsa, akan dijadikan imajinasi oleh mereka. Dan ini tentu saja orang tua harus mencegah anak-anaknya menjadi korban. Seperti itu. Oke, berarti harus perhatian dari orang tua lagi. Tapi orang tua bisa melihat nggak, Pak Iqbal, ini anak saya sudah terpapar LGBT nih, atau sudah terpapar pornografi dan akhirnya nanti ketakutan-ketakutan yang luar biasa bisa dicegah. Disitulah peran agama sebenarnya. Pendidikan agama, bagaimana orang tua menekankan doktrin agama kepada anak, mana yang boleh, mana yang tidak. Peran orang tua juga, kedekatan dengan ayah dan bunda itu sangat penting. Bangunlah komunikasi yang suportif. Jangan selalu dimarahin anaknya. Kalau mereka berprestasi, apresiasilah. Jangan selalu mencari kesalahannya. Karena anak-anak ini sampai umur 21 tahun akhir pun, sistem saraf fisiknya sedang berkembang. Wajar kalau dia galau-galau. Karena memang fisiknya belum tumbuh dengan sempurna. Untuk itu, pahamilah mereka. Carilah sisi positifnya, jangan hanya mencari kelemahannya saja. Bangun kenyamanan di rumah, membuat mereka betah di rumah, bangun komunikasi yang suportif, komunikasi yang nyaman, sehingga anak-anak ini merasa terlindungi oleh orang tuanya. Oke, Oke, baik. Tapi kalau yang memang sudah terpapar atau mungkin sudah diketahui memang tergabung atau mungkin juga melakukan perbuatan menyimpang seperti LGBT, apakah ini bisa disembuhkan, Pak Iqbal, atau dikembalikan seperti normal kembali? Ya, bisa. Saya punya metode namanya Zikrul Maut. Jadi Zikrul Maut ini, saya waktu meneliti waktu S1 di UIN Jakarta, menemukan bahwa orang yang senantiasa, saya mengkategorikan orang LGBT ini adalah orang yang memiliki masalah dengan kesehatan mental. Oke. Lalu penelitian saya S1 itu menunjukkan bahwa orang yang senantiasa mengingat mati, maka akan memulihkan mentalnya. Jadi sehat. Yang sakit jadi sehat. Apa ciri-ciri orang yang sehat mental adalah orang-orang yang, ciri-ciri orang yang masalah dengan mental itu, mohon maaf, adalah orang-orang yang malas, kehilangan motivasi hidup, tidak mau bergaul, gagal beradaptasi, kemudian memiliki masalah dalam lingkungan. Dengan mengingat mati, tentu saja ini akan bisa diatasi. Jadi metodenya saya akan ajak mereka untuk muhasabah, untuk zikrul maut, mengingat mati, kemudian memaafkan masa lalu, kemudian mengajak mereka untuk ziarah kubur, memandikan jenazah, menugaskan mereka melakukan itu, bila perlu juga mengantarkan ke liang lahat untuk membuat mereka mengingat akan makna kehidupan. Bahwa selama ini yang mereka lakukan itu ada kesenangan dunia semata. Nah, ini tentu saja harus menjadi perhatian saja. Jadi metode zikrul maut ini sudah banyak sekali saya praktekin. Alhamdulillah sudah beberapa klien saya sudah bisa menikah, yang dia kembali. Intinya dia taubat. Tetapi sembuh di sini kategorinya adalah ibarat orang yang main hujan, lalu dia kena flu. Tapi kalau dia besok istirahat, tidur, lalu besok pagi dia seger. Tapi kalau besok main hujan lagi, dia akan kambuh. Makanya ini kambuhan penyakitnya. Kalau sampai dia bertemu lagi dengan komunitas itu, lalu dia menonton video porno lagi, tentu saja dia akan menjadi kambuh. Tapi kalau dia menjaga itu, maka dia akan berusaha untuk pulih. Oke. Seperti itu. Nah, ini biasanya berapa lama sih, Pak Iqbal, untuk proses pengembalian atau penyembuhan? Sebenarnya itu, ketika dia datang lalu taubat nasuha, dia nangis-nangis, dia sadar, dia lakukan sholat taubat, itu sudah sembuh namanya. Tapi dia harus dikawal terus, dijaga terus, di coach supaya mereka bisa menjaga lingkungannya tetap positif. Makanya banyak pasangan-pasangan yang membawa suaminya yang biseksual ya. Itu saya lakukan pendekatan itu, pendekatan spiritual, dan ternyata sangat efektif. Ketika orang diingatkan akan kematian, diingatkan akan hakikat kehidupan, mereka sadar kok selama ini saya itu hina sekali. Kenapa saya itu mau sekali melakukan homoseksual? Itu perbuatan yang tidak dibolehkan agama. Seperti itu. Oke, nah ini kalau memang ada orang tua atau orang tua yang memiliki anaknya yang sudah terpapar LGBT, apa nih, bagaimana sikap, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama, jangan musuhi mereka. Ya, dimanapun Anda menemukan komunitas LGBT, jangan dimusuhin. Mereka perlu didekati. Didekati dengan cara apa? Untuk dibina. Tapi kalau mereka sampai menyebarkan perilaku ini, itu yang harus kita hentikan. Tidak boleh. Ya, jadi orang-orang yang melakukan perbuatan ini harus kita cegah ya dengan aparat hukum, kita laporkan karena ini sangat berbahaya. Tapi kalau mereka sekedar berteman ya kita temani mereka, tapi kita ajak mereka ke arah baik, dekati mereka, buat pusat rehab ya, bantu mereka untuk pulih. Karena ini kalau dibiarkan mereka sangat mereka rata-rata stres, depresi, tertekan. Dan bantu mereka, jangan musuhi mereka, tetapi kita harus mencoba untuk membuat mereka lebih baik. Oke, baik. Kalau mungkin juga kalau mungkin yang sahabat Edin di rumah nih yang ada di Jabodetabek ataupun dimanapun di seluruh Indonesia yang mendengarkan kita nih Pak Iqbal, mungkin ada keluarganya yang mungkin atau sahabat, teman atau orang-orang dekat mereka yang terpapar LGBT ini bisa melakukan apa? Kemana bisa melapor ke nih ya, Pak Iqbal? Bisa atau nanti searching kami di rumah konseling di sosmed kami, di Facebook kami, Instagram kami. Nanti kami akan lakukan konseling awal untuk melihat sejauh mana efeknya. Cuma memang kunci awalnya jangan malu, karena kerahasiaan akan kami jaga. Tapi memang harus ada usaha untuk mau untuk berubah. Sudah banyak keluarga-keluarga yang membawa saudaranya, adiknya, kakaknya, anaknya, dan alhamdulillah efektif karena keluarga mensupport. Makanya bapak ibu yang anaknya sudah mulai aneh-aneh, disupport saja untuk mereka mau kembali fitrah. Jangan dimusuhi, jangan diusir ya, tetapi kita harus membantu mereka. Seperti itu. Oke, baik. Kita break dulu lagi, Pak Iqbal. Nanti kita masuk di sesi berikutnya, di segmen berikutnya. Sahabat Edim, tetap di 1044 AM Dream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga. Hanya di 1044 AM Dream Radio. Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda Sobat iDream masih di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, masih di Inspirasi Keluarga. Dan saya masih bersama Pak Iqbal nih. Pak Iqbal, ini kalau di zaman sekarang teknologi kan semakin canggih nih, yeah. Pak Iqbal, anak-anak ini gampang mengakses dunia luar, di luar Indonesia pun mereka bisa mengakses dengan menggunakan teknologi gadget dan juga teknologi-teknologi lain yang saat ini memang sudah sangat maju sekali. Bagaimana nih memprotek atau mungkin juga bagaimana agar anak-anak ini benar-benar aman dari LGBT ini? Jadi memang salah satu sarana penyebaran LGBT yang terbesar itu adalah sosial media. Yeah. Tidak kita pungkiri semua anak sekarang bahkan orang tuanya pun sudah punya sosial media. Nah itu dengan mudah kalau kita tidak awasi mereka melayari. Mulai dari pornografi, mulai dari komunitas LGBT, dan ini mereka lintas negara. Dan ini sangat berbahaya, ini namanya transnational ideology. Okay. LGBT ini adalah transnational LGBT, ideologi yang sangat berbahaya dan merusak. Karena mereka ini membuat anak-anak ini menjadi permisif, orang tua menjadi permisif, akhirnya lama-lama mereka menjadi pengikut. Dan ini harus kita sikapi orang tua. Jadi ini saya sedih sekali banyak ketika polisi nangkap dibilang melanggar HAM. Padahal apakah aktivis LGBT itu tidak memikirkan bagaimana perasaan para orang tua yang anaknya menjadi korban? Itu melanggar HAM loh. Karena anak orang tua tidak satu pun ada orang tua yang ingin anaknya menjadi LGBT. Mereka hidup normal. Yang paling rentan-rentan itu adalah anak-anak korban perceraian, anak-anak yang orang tuanya berkonflik, anak-anak yang orang tuanya tidak harmonis, itu rentan. Nah, tentu saja kita harus saling mengingatkan, jangan sekali-sekali permisif, jangan membiarkan perilaku ini, harus tegas. Karena kalau tidak, ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Ketika LGBT dilegalkan, maka Indonesia akan punah. Sangat berbahaya. Bayangkan pola hidup hedonisme berkembang dan konsumerisme berkembang dan akhirnya bangsa kita mudah sekali ditaklukkan orang lain. Ini adalah ancaman bagi negara menurut saya. LGBT adalah ancaman bagi negara karena dia membuat membuat bangsa ini, rakyat ini tidak akan berkembang. Gak menikah. Bagaimana mungkin nikah sejenis punya anak kan gak mungkin. Okay. Jadi sangat berbahaya. Jadi ini bukan hanya ancaman keluarga, tapi sudah masuk kategori ancaman negara. Seperti. Oke, nah ini tadi dari Pak Iqbal bilang kita harus tegas. Tegas seperti apa nih Pak Iqbal yang bisa dilakukan? Tegas untuk kepada anak di rumah, kita bisa praktekkan bahwa tidak boleh anak bermain gadget tanpa pendampingan orang tua. Oke. Tidak boleh anak di bawah 14 tahun itu memegang gadget sendiri. Semua harus didampingi. Jangan beri wifi gratis di rumah bagi anak-anak, karena itu sangat berbahaya. Batasi, protek hal-hal yang berbau pornografi. Boleh anak main game, buka YouTube, silakan, tapi didampingi, dipilihkan apa yang mau mereka lihat. Nah, kalau diloskan ini sangat berbahaya. Mereka ibarat pornografi itu namanya narkolema, narkotika lewat mata. Kalau sudah anak kecanduan pornografi, itu sangat berbahaya sekali. Pornografi salah satu biang keroknya, dan kita harus waspada, ini merusak sekali, dan membuat anak-anak. Jadi sekarang kecanduan di era digital ini bukan hanya narkoba, ada kecanduan gadget, kecanduan game, kecanduan pornografi, bahkan kecanduan film Korea dan Jepang. Nah ini berbahaya juga. Banyak tontonan-tontonan drama Korea yang genre romantis yang itu akhirnya anak-anak ini berkhayal seperti orang Korea dan Jepang. Yang dimana mereka sangat mudah bunuh diri, sangat mudah melakukan perbuatan-perbuatan perzinahan dengan mudah. Oke, nah kalau di rumah kan bisa tuh orang tua bisa melakukan tegas. Tapi kalau pemerintah sendiri, kalau dilakukan pemerintah di sini, kalau Pak Iqbal lihat udah tegas nggak belum Pak terhadap LGBT ini? Menurut saya belum. Jadi pemerintah kita itu masih membiarkan. Bahkan ada seorang Kapolres itu yang diperiksa gara-gara menangkap waria. Nah ini juga kita sangat prihatin. Harusnya Indonesia memiliki undang-undang bagaimana melarang LGBT ini. Karena LGBT ini sangat mengancam negara. Oke. Kalau Pak Iqbal sendiri melihat undang-undang seperti apa yang harus diterapkan? Kalau sekarang kan kita lihat yang lagi dibahas itu untuk memasukkan dalam tindak kriminal nih ke LGBT. Apakah ini bisa efektif? Saya kira tidak efektif, lebih bagus membuat undang-undang khusus pencegahan penyebaran LGBT. Ini harus tegas bahwa orang-orang yang berhubungan seksual sejenis harus dipidana dan masuk dalam kategori perzinahan. Karena kalau kita berharap dari KUHP ya tentu saja agak susah itu nanti. Mungkin perlu undang-undang khusus. Undang-undang khusus, undang-undang seperti apa ini? Ya kayak Rusia jelas dia melarang LGBT. Itu banyak Rusia loh, negara yang mungkin kita anggap tidak bertuhan, kita anggap tidak. Tapi mereka memiliki, karena mereka memikirkan tentang bahaya ancaman bagi negara. Seperti itu. Bayangkan orang berhubungan seksual melalui dubur, itu kan sangat berbahaya. Karena penyakit HIV/AIDS pertama kali di dunia ini ditemukan pada pasangan homoseksual. Oke, nah kalau kita lihat sekarang kan, kalau memang sih banyak ditemukan kasus-kasus penangkapan atau mungkin juga kegiatan-kegiatan LGBT yang terciduk pihak kepolisian. Nah itu kan kalau kita lihat informasi beritanya kan cuma ada berapa hari doang. Sampai sekarang kita nggak tahu kan Pak, apakah mereka ditahan atau mereka dilepaskan atau gimana. Makanya perlu ada pengawasan dari masyarakat, komunitas LSM, majelis taklim, para tokoh ulama untuk tidak permisif, untuk peduli dan terus memberikan support kepada aparat hukum kita. Bagaimana mereka bisa bekerja secara profesional dan memberi kesempatan mereka untuk bekerja dengan baik. Oke, baik. Kita nanti masuk di sesi terakhir di kesimpulan dan juga closing statement. Tetap di sini sahabat iDream, kita masih bersama Pak Iqbal tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream masih di Inspirasi Keluarga. Hari ini di Psikologi Keluarga kita membahas tentang LGBT. Dan kita sudah di sesi terakhir, tidak berasa sudah hampir 1 jam lewat kita menemani Anda sahabat iDream di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini. Tadi sudah jelaskan panjang lebar oleh Pak Iqbal terkait LGBT. Mungkin apa nih yang bisa disimpulkan, atau mungkin Pak Iqbal, saya minta Pak Iqbal apa yang ingin disampaikan ke orang tua, terus juga kepada anak-anak remaja, kemudian pemerintah, atau mungkin juga para LGBT mungkin yang lagi dengar kita, apa yang ingin disampaikan? Ya, memang kita tidak boleh memusuhi mereka. Kita harus merangkul mereka. Tetapi yang lebih penting itu adalah kita harus mencegah korban-korban baru, yaitu anak-anak muda kita, untuk terbawa arus ke dalam komunitas LGBT ini. Pemerintah harus lebih tegas membuat undang-undang khusus, aturan khusus tentang pelarangan penyebaran ideologi LGBT. Jadi tidak boleh ada orang yang mengajak membenarkan perilaku LGBT, itu harus dipidana. Yang kedua adalah orang tua harus lebih mendekatkan hubungan sosial dan emosionalnya kepada anak. Jangan sampai anak-anak ini tidak tahu apa yang dilakukan di luar, dan orang tua selalu tahu setelah belakangan. Jadi sedikit saja anak-anak itu berubah, langsung tanyakan kenapa. Jangan sekali-sekali membiarkan mereka keluar malam, membiarkan mereka melayari gadget tanpa ada pendampingan, dan itu sangat berbahaya sekali. Dan saya berharap pada komunitas LGBT untuk sadarlah bahwa apa yang teman-teman lakukan itu sangat berbahaya bagi diri sendiri, bagi agama, bagi bangsa ini. Karena kodrat kita adalah dilahirkan laki-laki dan perempuan, dan kita disuruh oleh Tuhan untuk menikah dan memiliki keturunan. Kalau teman-teman tidak memiliki keturunan, tentu saja Indonesia akan punah, dan ini sangat berbahaya sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal sudah bersama kita hari ini dan membahas panjang lebar tentang LGBT ini, dan semoga ini juga bisa menjadi pelajaran dan juga masukan dan inspirasi untuk Anda sahabat iDream, terutama buat ayah bunda dan juga keluarga sahabat iDream di rumah, tentang LGBT ini, dan lebih waspada lagi karena seperti yang dijelaskan tadi, ternyata LGBT ini yang perlu dicatat, ini bukan genetik, faktor genetik atau faktor keturunan, tapi ini adalah faktor lingkungan atau pengaruhi orang-orang atau mungkin hal-hal yang berada di sekitar. Dan begitu juga pola asuh yang Anda lakukan sahabat iDream terhadap putra putihannya juga mempengaruhi perilakunya nanti di kemudian hari, dan pasti juga lebih berhati-hati lagi ya Pak Iqbal ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di hari ini. Untuk Anda yang mengakses live streaming mungkin di www.idreamradio.id, ataupun juga untuk Anda yang sudah mendownload aplikasi iDream Radio. Saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini, pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family.